Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limil Lughah Al-Arabiyah, yang termasuk pelajaran yang kita cintai karena ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk ditelaah dan diketahui karena merupakan miftah min ulumi syar'i, salah satu kunci daripada ilmu syar'i, yaitu untuk mengetahui ilmu syar'i. Malam ini kita lanjutkan, yaitu masih di halaman 147, yaitu nomor rakam thamin, nomor 8, berkaitan dengan fi'il a'ta di antara sekian banyak fi'il yang menasabkan dua maf'ul, yang arti kata membutuhkan dua objek, itu maf'ul yang pertama kemudian maf'ul yang kedua. Kita sudah masuk nomor pertama, sudah kita baca. Ya, insyaallah kita lanjutkan, mungkin tidak salah kita ulang kembali nomor 8 ini supaya pelajar ini bisa nyambung. Taib, kita minta kepada antum sekalian pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja di mana saja antum mengikuti pelajaran ini untuk aktif membaca di halaman 147. Taib, fadhal Hasan. Baik pendengar dan pemirsa Raja TV, kita mulai dan kita berikan kesempatan langsung kepada seluruh pendengar dan pemirsa Raja TV, baik ikhwan maupun akhwat, untuk sama-sama belajar bahasa Arab jilid yang ketiga. Dan kami harap yang mengikuti jilid yang ketiga ini sudah mempelajari jilid 1 atau jilid 2, atau memiliki basic ya, dasar dari jilid 1 pembahasan dalam kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Kita berikan di 0218236543. Silakan, baik ikhwan maupun akhwat, dan Anda bisa membuka di dalam pembahasan ini di jilid yang ketiga di halaman 147, latihan yang ke-8. Baik, kita terima. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatima. Halo. Ya, nama Ustaz, nama Ustaz. Baik, baik. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Ustaz, barakallahu fikum. Wa fik, barakallah. Baik, nama rakam thamin. Ulang kembali bacaannya. Ya, kemarin anak izin Ustaz enggak ikut. Oh, gitu ya. Iya, berarti pas ini untuk diulang kembali. Ya, sibu apa mulai ini. Naam. Apa itu hamidan kitaban? Taib, sebelumnya saya tanya, dalam kurung akta itu kedudukan sebagai apa? Bukan lil hikayah ya Ustaz? Iya, i'rabnya itu lil hikayah, yaitu arti mengungkapkan, menceritakan, menceritakan kata itu. Ah, sebagai apa di sini? Fa'il. Fa'il, betul. Maka dikasih dalam tanda kurung ya. Iya, nah. Fa'il untuk kata yansib. Jadi fi'il akta itu menasabkan dua maf'ul. Iya. A'taitu hamidan kitaban. Naam. Tadi. Jadi hamidan al-maf'ul awal. Al-hamidan al-maf'ul al-maf'ul. Hamidan. Hamidan al-maf'ul al-awal. Hamidan al-maf'ul al-awal. Naam. Kitaban al-maf'ul al-thani. Iya. Man a'taka al-kitaba. Man a'taka al-kitaba, terus maf'ul awal al-kat al-maf'ul awal. Iya. Al-kitaba al-maf'ul tsani. Taib, man itu sebagai apa? Di situ. Khabar mubtada. Oh iya. Dari mana tahu mubtada? Ada isim di awal. Nah, itu setelahnya itu bentuk jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Tidak mungkin jumlah fi'liyah a'taka itu sebagai subjek atau mubtada. Maka jelas man ini isim istifham sebagai mubtada. Ya. Jadi tidak semua isim istifham sebagai mubtada. Dan terkadang bisa sebagai khabar. Maka dilihat kalimat secara utuh ya. Setelah isim istifham itu bentuk apa? Kalau bentuk fi'il berarti isim istifham itu apa? Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar dia mubtada. Ya. Nah. Baik. Nah, di sini sebagai mubtada. Man a'takal kitabah. Mana fa'il a'ta? Dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir takdiru kembali kepada ya'ud ila man. Man ya'ud. Naam, ya'ud ala man. Baik, jayid. Terus al-jawab. Al-jawab a'tanihi al-mudir. Naam, a'tanihi al-mudiru. Betul. Jadi al-maf'ul awal ya mutakallim. Ya mutakallim. Maf'ul tsani. Maf'ul tsani dhamir. Dhamir ya. Ha ya. Al-fa'il. Al-fa'il al-mudir. Al-mudiru. Kenapa fa'il diakhirkan? Padahal mesti apa? Biasanya fi'il fa'il kan gitu. Karena temannya maf'ulnya dalam bentuk dhamir. Dhamir. Terus ya kalau maf'ulnya bentuk dhamir, lihat yang pertama tadi. A'taka, ka itu juga dhamir kan? Nah. Fa'ilnya tidak ada setelah kaf. Ya. Nah, jadi enggak cukup jawabannya bahwa kena maf'ulnya dhamir, tetapi apa? Fa'ilnya bentuknya apa? Isim zahir. Iya. Ini termasuk wujubu ta'khiril fa'il. Wujub ta'khir fa'il atau sebaliknya wujub taqdim taqdim al maf'ul bi 'ala al fa'il. Nah, wujub taqdim al maf'ul bi 'ala al fa'il. Wajib mendahulukan maf'ul atas fa'il. Manakala maf'ulnya dhamir muttasil sedangkan fa'ilnya isim zahir. Iya. Baik. Terus itu sudah kita bahas dan sudah kita i'rab ya. Pada pekan yang lalu. Lanjutkan. Ta'ammal. Ta'ammal misala. Naam. Tumma ajib anil as'ilatil atiyati ala qirarihi. Wa'ayin wa'ayinil maf'ulain. Iya. Terus apa artinya? Perhatikan contoh. Perhatikan contoh. Kemudian. Jawablah. Dari pertanyaan. Jangan pakai dari. An itu bukanlah menunjukkan apa? Lil bidayah. Seperti min tidak. Nah, itu an bagian daripada ajabah. Muta'alik bi ajabah. Jadi ini terkait ajabah. Dia apa merupakan satu kesatuan. Ya. Jadi ajaba'an. Ajaba'an. Nah, ini iya. Nah, ini namanya fi'il muta'addi bi harfi jar namanya. Jadi ada fi'il muta'adi dengan makai huruf jar. Itulah ajaba an, sa'ala an, fakkara fi, bahasa an. Ya. Jadi dia merupakan satu kesatuan. Makanya kalau di Arab itu apa? Sibul jumlah ajar wa sibul jumlah al-jar wal-majrur muta'alliqun bi-ajaba. Ya. Muta'alliq dengan fi'ilnya. Bukan muta'alik bisyain mahzuf. Jadi maka itu enggak diartikan. Jangan dari. Jawablah pertanyaan. Jadi soal apa? Ajibis soal kan itu. Ajibil as'ilah. Tapi kata ajib harus membutuhkan kata bantu itu an. Jadi ajib anil as'ilati. Ya. Baik. Kemudian nah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ala ghirarihi berdasarkan contoh. Ghirarihi ya bermakna misal sebagai atas dasar contoh. Contoh apa? Contoh misal. Ha ini kembali pada al-misal. wa'ayyinil maf'ulain, dan tentukan dua maf'ulnya. Ya. Jadi diminta dari mulai nomor 2 sampai akhir itu, nomor 2 apa itu? Nomor sampai akhir sita ya, harus dijawab seperti nomor 1. Nah, itu diminta ala ghirari. Ya, seperti contoh. Tapi perhatikan dia ngasih contoh di sini. Iqra, iqra'i. Al-awwal man ta'tal kitaba. Ta'tanihi abi. Ya, qanihi abi. Ya. Iya. Samian. Jadi fa'ilnya sudah ada dalam kurung depannya, ya, abi. Apa artinya itu? Siapa yang memberikan kamu kitab? Iya. Ayahku telah memberikan aku kitab. Iya, ayahku yang memberi aku kitab. Iya. Ya, kalau terjemahannya silakan terjemah sesuai dengan bahasa bagusnya, yaitu bahasa translate-nya. Jadi tidak harus diterjemahkan dengan letter lock ya, sesuai urutan daripada susunan kalimat bahasa Arab. Ya. Terkadang kalau diterjemahkan dengan sesuai dengan susunan kalimat Arab belum tentu bahasanya bagus. Ya. Yang terpenting adalah memahami makna kalimat itu dengan diterjemahkan dengan tidak menyimpang daripada maksud. Jadi terkadang terjemahannya harus bebas kan gitu. Ya. Ya, a'tani abihi. Kalau terjemahkan secara letter lock gimana? Telah memberikan aku kitabnya kan gitu. Nya itu kitab. Telah memberikan aku kitab ayahku. Ya. Dan bahasanya kurang bagus ya. Jadi a'tani abihi. Jadi ayahku. Ayahku yang memberi aku kitab. Iya. Mungkin lebih kurang begitu. Baik. Sanian. Naam, sanian. Sanian. Man a'ta sa'ata? Naam. Una baina qausain? A'ta. Baina qausain A'ta khali. Khali. Iya. Al jawab? Qaniha khali. Khali. A'taniha khali. Kenapa hak kau enggak atanihi? Karena kembali kepada sa'ah. As-sa'ah, betul. Kembali pada sa'ah itu, sa'ah itu mu'annas. Ya. Apa artinya? Siapa yang berikan kamu jam? Iya. Pamanku yang telah memberikan aku jam. Iya. Pamanku yang beri aku jam. Taib, salisan? Salisan, man a'taka hadal qalama? Iya. Yang telah memberikan kamu pulpena ini. Atonihi. Banyak kausen. Ummi. Ummi. Naam. Atonihi ummi. Atonihi ummi. Fa'ilnya mu'annas. Fa'ilnya mu'annas. Fi'ilnya bagaimana? Kalau fa'ilnya mu'annas. Nah. Gimana? Iya, a'tatni. A'tatni. A'tatnihi ummi. Nah, a'tatnihi ummi. Nah, itu apa? Kaidah dasar atau kaidah asalnya, kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus ada tanda menunjukkan pelakunya mu'annas. Kalau fi'il madhi pakai ta ta'nis. Ya. Kalau fi'il mudhari pakai ta di awal. Tapi perlu diketahui, terkadang fi'ilnya tidak pakai ta ta'nis, walaupun fa'ilnya mu'annas. Manakala antara fa'il dan fi'il ada fasil, pemisah. Maka ini, di sini apa? Boleh tanpa ta ta'nis. Nah, cuma tadi saya... Ya, cuma ini perlu diketahui terlebih dahulu hukum asal ya, hukum asal, karena ini merupakan pembelajaran bagi dasar, maka harus diajarkan hukum asalnya. Jadi hukum asal kalau fa'ilnya mu'annas, maka fiilnya harus ada ta'nis yang menunjukkan mu'anas pelakunya. Jadi a'tani. Walaupun kalau dibaca a'tani seperti yang pertama itu benar ya, a'tanihi ummi, karena sudah ada pemisah antara fa'il dengan fi'il, yaitu apa? Kaf, apa? Yaitu ya mutakallim, itu maf'ul bi. Ya. Tapi hukum asal, maka fi'ilnya pakai ta ta'anis. A'qatni, a'qatni, ya. A'qatni, kemudian masuk maf'ul yang kedua, a'qatnihi. Ya. Timbul pertanyaan, kemana alifnya? Di situ ada alif kan? A'qa. Ada alifnya di situ. Hudifat ya Ustaz. Hudifat. Kenapa hudifat? Tika usakinen. Tika usakinen. Bertemu dua sukun. Mana sukunnya? Ta'nis. Ya betul. Pertama, alifnya bersukun. A'ta itu kan alif ya. Kemudian depannya ta'nis kan? A'tat. Ya. A'tat. Ya. Jadi tidak bisa dibaca a'tat. Ya. Jadi a'tat, dibuang alifnya. A'tatnihi. Baik, jayid. Coba kasih contoh yang lain. Ya. Dengan instruksi yang sama. Bikin instruksi yang artinya polanya seperti ini. Polanya seperti ini. Man a'taka thauba. Jayid. A'qanihi sadiqi. Jayid. Coba yang mu'annasnya. Kalau thaub itu bentuk mudhakar ya. Sekarang coba objeknya dalam bentuk mu'annas. Man a'tani ukhti mana maf'ulnya kedua? A'tatniha ukhti. Tapi kalau dia pakai ki, man a'ta ki, gimana jawabannya? Coba ulang kembali dengan bentuk yang sama, uslubnya. Tadi man a'taka hadhihi zahrata. Nah, sekarang coba a'ta ki. Jawabnya seperti apa? Hadhihi zahrata. Ya. Jadi sama ya, walaupun mukhatabnya ka atau ki, ya. Jawabnya adalah pakai ya mutakallim. Jadi ya mutakallim itu sama, baik untuk laki-laki mau untuk perempuan. Baik, masya Allah. Ahsan, barakallahu fik. Ya. Ini kalau untuk kan isim fa'il itu bisa beramalan seperti fi'il ya Ustaz. Itu bagaimana bisa menentukan? Kemarin itu dapat keterangan itu bahwa kalau fa'ilnya nakirah berarti di depannya itu fa'il atau gimana Ustaz? Terus apa? Bagaimana isim fa'il beramal? Beramal seperti fi'il. Iya. Apabila isim fa'ilnya tanwin. Tapi kalau tadi Pak Ali kan, tapi kalau dia fa'ilnya tidak makiro atau tidak ma'rifah, berarti dia bukan tidak beramal seperti fi'il. Enggak beramal, tetap beramal. Tergantung kita bikin. Misalnya, hadza dharibun zaidan. Hadza dharibun zaidan. Jadi tidak terkait dengan isim fa'ilnya apa maki alif lam atau tidak. Iya. Tidak ada kaitannya. Tergantung kita bikin uslubnya. Oh. Iya. Tidak ada ketentuan ini habis. Iya, enggak. Kita itu mau dibikin Iya. Naam. Kayak misalnya ad-daribu, pakai alif lam, saya bikin alif lam. Ad-daribu Zaidan rajulun gharibun. Ad-daribu Zaidan rajulun gharibun. Itu pakai alif lam. Anti tu syaini tilfas amla. Buka apa? Melihat apa? Tilfas? Baik, anti tu syaini tilfas? Oh, la. Baik, saya bikin ya. Nah. Ad-daribu Zaidan rajulun gharib, arti orang asing, arti bukan di daerah. Iya. Ad-daribu Zaidan rajulun gharibun. Nah. Itu yang ma'rif ada alif lam sah. Nah. Yang enggak ada alif lam hadza daribun Zaidan. Apa artinya? Inilah orang yang mukul si Zaid. Ad-daribu Zain rajulun, orang yang memukul Zaid adalah orang yang seorang laki-laki yang asing, ya. Arti bukan orang setempat, orang luar, rajul gharib, ya. Nah, ini sama. Ini maf'ul bih. Zaid di sini sebagai maf'ul bih. Jadi tidak ada kaitan dengan apakah isim fa'il maki alif lam atau tidak. Ya. Di sini tidak maki alif, di sini maki alif lam. Al-alif lam dikatakan di sini alif lam al-mausul di sini. Al-al-mausulah. Di mana alladhi yadribu atau alladhi daraba. Nah, ini tidak maki alif lam. Jadi tidak ada kaitan dia maki alif lam atau tidak untuk beramal. Tergantung kita bikin kalimatnya. Iya. Iya. Termasuk juga yang maf'ulun bih dia bisa beramal seperti nanti apa namanya? Kenapa maf'ul bih beramal maksudnya? Kenapa maf'ul bih beramal maksud apa? Bisa juga bisa beramal seperti fi'il majhul. Itu isim maf'ul. Iya, isim maf'ul maksudnya saya. Iya, bukan maf'ul bih. Isim maf'ul juga beramal sama. Sama dengan ini jadi iya. Terkadang isim maf'ul bisa beramal seperti amal fi'il majhulnya, sama aja. Oh. Iya. Lagi-lagi tergantung kita bikin pola kalimatnya. Tergantung kita bikin pola kalimat yang ada maf'ulnya atau ada yang naik fa'ilnya. Iya. Oh. Iya. Afwan. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Mu Fatimah. Alhamdulillah barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu Fatimah, silakan. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain, silakan di 021 823 6543. Ikhwan maupun akhwat, tafadhol. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ummu Abdillah di Solo. Assalamualaikum ya Ustaz. Ahlan bikina. Kaifa haluki ya Umma? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Al-an raqam? Raqam rabi'. Al-rabi'. Naam. Al-rabi'. Naam. Man a'ta kumul kitabah. Undur jayid. Man a'ta kumul kitabah. Kitabah? A'ta kumul kutubah. Man a'ta kumul kutubah. Iya. Al-jawab? A'ta nahu amudiru. A'ta nahu? Amudiru. A'idi? A'tanahu amudiru. A'tanahu al-mudiru. Taib, kenapa hu? Karena, anunya alif lagi ya. Kenapa? Sebelum domir itu. Nah, apa? Bentuknya alif. Taib, تشاهد التلفاز تشاهدين melihat melalui radio atau melihat TV TV Ustaz. Baik, coba man soal Man a'takumul kutuba. Iya. Mal jawab, apa jawabnya? A'tonahu. A'tonahu. Iya. Al Al-Kutuba Al-Mudiru Al-Mudiru Al-Mudiru Baik. Coba perhatikan, amati betul-betul. Hal hadha sahih? Al-jawab betul? Kurang. Belum paham, Ustaz. Belum paham. Taib. Al-ha itu hu kembali ke mana? Kepada memberikannya utup itu yang ini ya, Ustaz ya. Tapi jamak ya, Ustaz. Hum. A'tanahum. A'tanahum. Jadi a'tanahum Al-Mudiru. Apa artinya itu? Telah memberikan pimpinan telah memberikan aku. Aku atau kami? Kami. Al-Mudir telah memberikan. Kan ini kom, ini pertanyaan kom kan. Man a'takum kan. Siapa yang memberi kalian kan? Tentu apa? Nah. Al-Mudir pimpinan telah memberikan kami kitab-kitab. Mana kan sudah diganti. Hum ya mana hum. Hum ini kembali ke mana? Kutuba al-kutub. Al-kutub. Hum itu dhamir apa itu? Untuk berakal? Berakal ya berakal. Hum itu mereka. Ya atau na yahu ya saja atau nahu ya. Jadi a'tanahu. Iya. Hu itu dhamir apa itu? Dhamir untuk mudzakkar. Mudzakkar. Jadi mu'anas ya atau naha. Nah itu harjeli ya. Jadi al-kutub itu kan jamak ghair akil. Dhamirnya untuk dhamir apa? Dhamir untuk dhamir nasabnya, karena kutub itu kan maf'ul bih mansub, maka dhamir nasab aha bukan hu. Jadi itu kedua-duanya salah. Salahnya pada dhamir hanya. Jadi as-sahih mada? As-sahih ha mada? A'tanaha. Ah, itu dia. A'tanahal mudiru. Iya, a'tanaha. Iya. A'tanahal mudiru. Iya. Taib, mana maf'ul pertama, mana maf'ul kedua? Na, pertamanya na. Na. Na ini apa? Maf'ul? Maf'ul awal. Maf'ul awal. Maf'ul. Iya, maf'ul awal. Maf'ul keduanya ha. Maf'ul keduanya? Ha. Ha. Taib, fa'ilnya? Al-mudiru. Al-mudiru. Ini fa'il. Iya, betul. Nah, itu dia. Jadi, a'tanahal mudiru. Betul. Coba di i'rabnya. Bagaimana i'rab a'tanahal mudiru? A'ta. Iya. Mari. Mabdiun al-fathi. Mana fathahnya? Ato ala ato. fathahnya pada to, kan huruf akhirnya alif. Sukun, Ustaz. Sukun. Kalau dia sukun berarti na itu fa'il. Iya kan, kalau fi'il madhi, kalau fi'il madhi dia mabni ala sukun, manakala dia bersambung dengan apa? Domir. Pertama tafa'il, yang kedua nun niswa, yang ketiga na dalatu ala fa' jamatu fa'il. Kita ambil contoh lah, contoh fi'il sahih aja lah, fi'il sahih dulu. Tinggalkan fi'il mu'tal ini. Iya, dulu sementara. Ya, kataba. Ya. Kataba. Iya kan? Kataba. Ya, Ustaz. Nah, ini berarti apa? Fi'il madhi. Ya. Kalau dia belum ada imbuhan di akhir, belum ada imbuhan di akhir, maka dia mabni al-fathah. Mabni al-fathah. Iya. Sekalipun dia fi'il mu'tal akhir, tetap mabni al-fathah. Cuma fathahnya apa? Fathahnya muqaddara. Fathahnya muqaddara. Ya. Jadi kataba masuk fa'il, na fa'il bagaimana? Katabna. Katabna, makanya sebelumnya baris sukun. Katabna. Ya, katabna. Nah. Contoh lain. Iya, contoh lain. Sa'ada. Ya kan? Kalau ya. Masuk nafail bagaimana? Sa'adana. Masuk nafail. Sa'adana. Fa'il, nafail. Mesti sukun sebelumnya. Sa'adna. Sa'adna. Iya. Ini berarti nanya pakai nafa. Fa'il. Ya. Fa'il. Sa'adna. Tapi kalau dia nanya maf'ul bi, arti sa'adna, kami telah membantu. Kalau maf'ul bi, sa'adana. Berarti apa? Dia telah membantu kami. Ya. Kalau sa'adna, kami telah membantu. Nah, kami telah membantu. Nah, umpamanya kan bikin maf'ul ini. Sa'adnahu, kami telah membantu dia. Hanya maf'ul bi. Tapi kalau sa'adana, sebelum na ini baris fathah, berarti na ini apa? Sebagai maf'ul bi. Itulah yang membedakan antara na fa'il dengan na maf'ul bi. Ya, kalau melihat na semata-mata tidak ada bedanya. Kalau lihat na semata-mata tidak ada bedanya. Na fa'il dengan maf'ul bi objek sama. Nah, membedakan adalah lihat sebelumnya. Kalau dia sukun berarti na fa'il. Kalau dia fathah berarti maf'ul bi. Begitu juga kalau kita bikin kalimat fi'il seperti ini. Nah, kalau kita sukunkan sebelum na, berarti kita jadikan na sebagai fa'il. Kalau kita fathahkan, berarti na, oh, objek. Nah, seperti a'ta. Nah. Berarti fathah. Ya. A'ta. Ini fi'il madhi, mabni al-fathah. Kenapa fathah? Karena belum bersambung. Belum ada imbuh di akhir. Cuma fathahnya apa? Alal alif. Nah. Kemudian tidak bisa nampakkan fathahnya. Kenapa? Litta'adzur, uzur. Litta'adzur apa? Uzur. Ya. Sama seperti isim, maksur, uzur. Tidak bisa dinampakkan. Di muqaddara, ditakdirkan, ditetapkan di situ ada fathah di. Nah, kemudian kalau masuk apa? Na fa'il, bagaimana? Ini tuklabu alif ya. Tukar apa? Ya. Jadi apa? Alif. A'tayna. A'tayna. Nah. A'tayna. Inna a'tayna kal kautsar kan? Na kan fa'il kan? Iya. Inna a'tayna. Sesungguhnya kami telah memberikan. Sesungguhnya kami telah memberi. A'tayna. Nah, ini kalau nanya fa'il, maka sebelumnya ya bersukun. Sebab apa? Sukun. Maka tuklabu ditukar alif jadi ya. A'tayna. Tapi kalau dia sebagai objek, objek, nah ini seperti ini tulisannya. A-ta-na. A-ta-na. Iya. Kenapa penulisan? Penuliskan kalau setelah di depan fi'il yang alif, tadi a-ta. Ini a-ta ya, kita kembalikan ini. Kita kembalikan fi'ilnya. A-ta. Ini cara penulisan. A-ta. Kalau di depannya ada dhamir, baik na atau dhamir apa saja, maka penulisannya bukan alif begini, tapi alif mad ke atas. Nah, tapi kalau dia bukan dhamir, maka tetap tulis seperti ini. A'ta Muhammadan. Dia telah memberi si Muhammad. Perhatikan tulisnya. A'ta Muhammadan kitaban. Iya, sebuah kitab. Kita bikin maf'ul keduanya. Ini maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. Nah, ini penulisan begini. Kenapa? Karena di depannya bukan dhamir. Tapi kalau depannya dhamir, begini penulisannya. Alifnya ke atas. Itu ras cara penulisan. Nah, ini menunjukkan bahwa, nah ini adalah maf'ul bih, bukan fa'il. Kalau fa'il begini, a'tayna. Ya, tuklabu alif ya. Nah, ini menunjukkan juga, a'tanaha. Berarti apa? Bagaimana i'rab ini? A'ta fi'lun madin mabniyun alal fatha al muqaddara alal alif. Ya. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu fi'lun mu'tal akhir alifi. Ya, alif. Na, apa? Maf'ulun bi. Na, dhamirun maf'ulun bi. Awal. Maf'ul bi awal. Maf'ul bi awal. Dhamirun muttasilun mabniyun alas sukun fi mahalli nasbin. Mahalli nasbin. Ya. Aha. Ha. Maf'ul bi thanin atau maf'ul thanin ya. Dhamirun muttasilun mabni al sukun fi mahalli nasbin. Ya. Terus al-mudiru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah begitulah cara mengi'rabnya lebih kurang. Taib ahsanti barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada Mu'abdillah di Solo. Alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik. Ada beberapa contoh dan kalimat yang disebutkan oleh Ustaz ini menjadi penjelas terkait dengan kalimat apa ya. Apa ini juga disebutkan dalam posisi fa'il saja. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa JTV yang bertanya secara langsung. Kami persilahkan juga, silakan di 0218236543. Ya, baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Masih seputar kalimat atau yang terdapat di jilid yang ketiga ini, silakan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba membentuk kalimat yang sempurna tentunya dalam penggunaan kalimat atau. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus kembali. Kami sampaikan kembali di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV untuk jilid yang ketiga ini, pembahasan di latihan ke-8 ya, di jilid yang ketiga terkait dengan pembahasan apa yang masukkan dua maf'ul di satu sama ke dua maf'ul. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan ya. Iya. Ustaz. Masih ada di Bandung nih. Masyaallah. Di Bandung. Iya, ya, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. طيب تفضل يا أخي الكريم اقرأ رقم 5. من خمسة. من أعطاك من أعطاك الدفتر. نعم. أعطاني. بين القوسين. أنت. أنت. يا. أعطانيه. أعطانيه أو أعطانيه. nggak ada أعطانيه. baca أعطانيه. يا. Oh iya. Ya, nihi enggak ada nihu, nihu. Atonihi. Atonihi. Kenapa? Atonihi. Atonihi. Anta. Anta. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya anta. Anta. Dhamir munfasil ya. Dhamir. Kenapa pakai dhamir munfasil? Kenapa ya? Kenapa fa'ilnya diakhirkan? Diakhirkan karena apa lagi nih? Saya hanya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa fa'il itu wajib diakhirkan atau maf'ulnya wajib dulukan manakala maf'ulnya dhamir sedangkan fa'ilnya isim dhahir. Iya. Itu baru wajib diakhirkan. Nah. Kalau dia bukan fa'ilnya isim dhahir tidak wajib diakhirkan. Maka kenapa diakhirkan antanya? Jadi gimana sebenarnya? Atonihi. Belum ada contoh ini. Belum terbayang ya. Tapi saya ambil contoh. Iya. Fi'il kataba. Iya. Nah. Masukkan fa'ilnya anta. Bagaimana? Nah, jelas kan? Oh, nah, jadi bagaimana itu? Jadi apa ya, Pak? Apa ya, Pak? Maf'ulnya? Apa ya, tanihi? Iya, itu dia. Apa ya, tanihi? Beruntung ya, apa ya, nak? Kenapa? Apa ya tanihi? Iya, kalau tadi na itu kan nah nu, sekarang anta yang ta. Oh, no, okay. Gak ada masalah. Bisa ya, tiga domir ya. Iya, domirnya mau domir anta, nahnu, ketika menjadi fa'il ya jadi na. Demikian anta ketika jadi fa'il jadi ta. Iya kan? Kalau ana ketika jadi fa'il tu. Iya. Jadi apa? Apa? Jadi man? Man apokal daftar? Akoka adaftar. Iya. Iya. Kemudian bain qosain anta. Anta dijadikan fa'il. Kalau fa'il masuk pada fi'il madhi kan begini. Ta fa'il titanya. Ta ya kan? Begini fa'ilnya. Ya, jangan diakhirkan. Jadi aljabar a. Tai apa ya ta? Nah, tai ta ini ta. Kemudian apa? Masuk maf'ulnya. Maf'ul pertama apa? Saya kan? Ka ini itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Pakai iya kan? Saya jawabnya kan? Nah. Siapa yang memberi kamu? Berarti yang beri saya. Nah, saya besarapnya. Iya kan? Iya. Ya mutakallim. Ya mutakallim. Kalau jadi maf'ul mesti ada nun wiqayah. Nah, itu umum dia. Mau fi'il madhi, mau fi'il mudhari, mau fi'il amar mesti masuk nun wiqayah. Nah ini a'taitani, ya kan? A'taitani itu yang mutakallim nih. Kemudian masuk dhamir. Apa dhamir daftar ini? Ya, dhamir untuk kata daftar, dhamirnya apa? Dhamirnya kata ganti. Hu atau? Ya, hu. Yeah. Kalau memfasil huwa kan? Nah. Kalau untuk objeknya apa? Hu. Iya, hu. Iya. Jadi apa? A'tai tani hi. Nah, tentu penulisannya diubah. Nah, a'tai. Apa ya, Pak? Iya. Taitani ini nun wiqayah. Nah ini tadi ya, nah, berubah cara penulisan ataitani hi, jangan ataitanihu, baca ataitani. Nah itu dia. Siapa memberi kamu apa buku tulis? Kamu yang ngasih saya buku tulis. Gimana ataitani? Bagaimana terjemahannya? Siapa yang memberimu? Memberi kamu apa? Buku tulis. Tulis. Iya. Aljawab. Kamu yang telah memberikanku buku tulis. Kamu yang memberi aku. Beri aku buku tulis. Buku tulis. Ya biasanya kalau bahasa Indonesia kata benda itu apa? Disebutkan. Disebut kata bendanya. Tidak dapat dijadikan apa? Tidak ditukar dengan kata ganti. Iya, dianya. Mungkin paling-palingnya ya. Ya, ataitanihi. Kamu yang beri aku buku tersebut gitu. Ataitanihi. Tapi Arabnya mesti diganti. Ataitanihi. Iya. Kenapa? Karena sudah disebutkan kata daftar di awal, maka diganti dengan kata ganti. Oh iya. Iya. Nah, itu dia. Terus masih ada lagi? Silakan yang terakhir nomor 6. Hadis. Iya, sadisan. Atau kitaba wa daftar. Iya. Baina qasain zamili. Zamili. Iya. Atoni huma. Atoni hima. Zamili. Jadi atoni hima, iya. Zamili. Nah, jadi huma ya. Dan karena ada ya sukun sebelumnya, maka dibaca atani hima. Nah, bukan atani huma, atani hima. Iya. Yeah. Nah. Zamili, betul. Jadi dhamirnya apa huma? Kenapa huma? Karena bendanya dua. Oh. Iya kan? Kitab dan daftar buku tulis. Nah, atani hima zamili. Betul. Ahsan. Bisa berikan contoh selain ini atau seperti contoh ini. Man ataka darajata. Nah, man ataka darajata. Jadi man ataka darajata. Jawab. Jawab ammi. Ah, ammi. Jawab sempurnanya. Ataniha. Nah. Ammi. Ataniha. Ataniha. Ammi. Ammi. Naam, ataniha ammi. Ahsan. Barakallahu fik. Wa fik ya barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair kepada Bu Irfan di Bandung. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Taib, sudah ada 3 penelpon yang bergabung untuk membuat kalimat dari kalimat apa ya? Ada Mu Fatimah, Mu Abdillah dan Abu Irfan. Masih kita berikan kesempatan kembali Ustaz, masih dalam kalimat apa? Silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang baru bergabung dalam kajian bahasa Arab malam ini. Silakan Anda bisa menyampaikan contoh kalimat untuk kita lihat ya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ummu Abdurrahman. Oh, iya, Ustaz. Ada di Padang ya, Ummu ya? Iya. Baik, silakan. Coba bikin kalimat sama seperti ini juga, tapi saya minta pertanyaannya dhamirnya kunna, antunna. Antunna. Iya. Kemudian beri apa? Maf'ul dalam bentuk jamak ya, dalam bentuk jamak. Ya. Maf'ulnya jamak. Iya, maf'ulnya jamak. Jadi maf'ul keduanya dalam bentuk apa? Jamak. Man man a'to kunna. Baik, saya bantu. Tas. Tas. Hatibah. Saya minta jamak dalam bentuk jamak. Hakibat. Ma jama' al-hakiba? Apa itu? Iya. Al-haqaib. Al-haqaib. Iya, jama' taksir hakibah, jama' haqaib. Iya. Man bukan hakibat. Al-haqaib. Al-haqaiba. Iya. Man a'takunna al-haqaiba. Kemudian bikin fa'ilnya. Bikin fa'ilnya apa? Yaitu pimpinan tapi perempuan. Al-mudirah. Al-mudirah. Iya, al-mudiratu. Iya. A'tonaha al-mudiratu. A'tonaha al-mudiratu. Baik, kalau hukum asal kena fa'ilnya mu'anas, bagaimana fa'ilnya? Aqadnaha al-mudiratu. Aqadnaha al-mudiratu. Iya, betul. Iya. Jadi alifnya tetap dibuang. Iya. Kenapa dibuang? Karena secara lahiriah dia itu seperti baris sukun, kan? Karena alif, kalau alif itu tidak ada harakatnya. Makanya ketika bertemu dengan huruf baris sukun, alifnya dibuang. Ya. Walaupun hakikatnya itu fathah di situ, tapi adalah zahirnya dia sukun karena tidak ada harakat. Ya, maka tetap dia dibuang. Jadi aqat, ya, bukan aqat. Iya. Oh, ya kan jadi mad, kan? Ya. Jadi huruf mad, kan? Ya, huruf mad itu kan baris sukun. Ya, harakatnya sukun, tidak ada ya harakat fathah wala kasrah wala dhammah. Ya. Ya. Lagi-lagi saya katakan, walaupun hakikatnya kena ini fi'il, hakikatnya itu di atas alif ada fathah. Ya. Cuma enggak bisa disebutkan karena dia fi'il. Tapi kalau bukan fi'il, itu sukun. Al-kitab, ya kan? Al-kitab setelah ta itu alif, itu sukun. Ya, bukan fathah. Enggak bisa kita katakan fathah muqaddarah. Ya. Tapi kalau dia fi'il madhi, ya itu fathahnya muqaddarah. Ya. Ya, da'a, ya kan? Da'a sama, da'a. Ya, di akhir alif, alif di atas, alif berdiri, tetap dia fathah muqaddarah karena dia fi'il. Tapi ketika bertemu dengan baris sukun, maka alifnya dibuang. Ya. Karena dianggap dia bertemu dengan dua sukun. Ya. Karena dia alif itu, ya, seperti jadi mat. Kan gitu. Bacaan juga panjang. Nah, itu sebabnya kenapa dibuang. Taib, ini sebagai tambahan ya. Dia harus juga dipahami. Mungkin nanti, Ustaz kenapa dibuang? Padahal itu fathah, Ustaz. Kan gitu. Ya, tidak. Betul hakikatnya fathah, tapi secara zahir dia sama seperti huruf mad jadi sukun. Makanya ketika ada huruf bersukun di depannya, maka alifnya dibuang. Ya. Jadi a'tat. Gak bisa dibaca a'tat, alifnya ada. A'tat. Naha. Baik. Ada contoh lagi? Apa ya? Masih a'tat, Ustaz. Iya. Kita tetap atau karena ini yang diminta untuk di apa untuk dibiasakan. Ya. Kalau ini sudah paham dengan sebaiknya, maka fiil yang lain pun seperti manaha statusnya sama. Ya. Justru kalau dia manaha itu lebih mudah lagi karena huruf di akhir huruf sahih ya. Ya, status hukumnya sama seperti fiil yang sahih lainnya. Ya. Akan lebih mudah lagi. Sama juga fi'il albasa, ya kan? Makanya pahami dulu, maka diajarkan ini yang sulit diajarkan dulu, ada mu'talnya. Sebab kalau sudah dikuasai yang mu'tal, insyaAllah yang sahih itu mudah sekali. Ya, mudah. Kena fi'il sahih. Taib, bisa berikan contoh lagi? Man a'takum. Taib, man a'takum. Al-khubzan. Al-khubza. Taib, man a'takum al-khubza. Ya. Terus fa'ilnya? A'tonahu. Taib, saya minta fa'ilnya, ini fa'ilnya rata-rata mufrad ya. Coba saya minta fa'ilnya dalam bentuk jamak, umpamanya para guru. Iya. Iya. Siapa yang memberi kalian hadiah? Saya minta hadiahnya dalam bentuk jamak. Para guru, iya. Man a'takumul hadiat gitu. hadiat itu isim fa'il, hadin yang memberikan petunjuk. hadiah apa jamak hadiah? Ini perlu apa pembiasaan ya. Iya, sering-sering untuk untuk melihat jamak ini bisa sering-sering dilihat di kamus ya. Ya. Ma jamak al hadiyah? Hadaya. Hadaya. Ya. Hadaya. Iya. Al hadaya. Iya, al hadaya ya. Saya tulis ini. Hadiyah. Ini hadiyatun. Iya. Jamaknya? Hadaya. Iya. Iya. Hadaya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk isim maksur di akhir alif alif. Seperti asa. Hadaya. Iya, hadaya. Itu jamak taksir. Ya. Coba jawabnya. A'tona jamak taksir. Iya, man a'takum, man a'takumul hadaya. Iya, pakai alif lam. Man a'takumul hadaya. Dia apa? Pakai alif lam. Karena ditanyakan hadiah jelas kan? Ya. Kan ditanyakan hadiah yang sudah jelas di depan kan gitu. Makanya kasih alif lam dia. Ma'rifah. Man a'takumul hadaya. Jadi baca man a'takumul hadaya. Kena baca mimbar dhamma karena depannya ada alif lam. Alif lam apa? Qamariyah. Iya. Karena itu enggak bisa dibaca kumnya. Man a'takumul hadaya. Ya. Kemudian dewan guru failnya. Aktona. Aktona ha. Al asatizu. Apa jamak ustaz? Asatiz. Kalau tanpa ta merbutoh, kalau tanpa ta merbutoh, maka dia harus pakai ya timbangan mafail. Ya, mafail. Jadi al asatidu. Ya, jadi ustadz itu ada dua jamak taksirnya. Yang pertama yang familiar pakai ta merbutoh, al asatidatu. Al-asatidatu. Setelah tanya tidak ada apa? Ya. Nah. Asatidah. Jadi ustaz, al-ustaz. Nah. Jadi al-ustazu. Ya. Ini laki-laki. Jamuha. Asatidatun. Ya, asatidah. Ya. Tanpa ada ya. Nah, itu jamak pertama. Nah, jamak keduanya apa? Tanpa ta merbutah asatidu. Ya, ini jamak kedua. Timbangan mafail. Ini siwah muntahal jumu'. Nah, jamak taksir, tapi namanya siwa mutahal jumu. Ini juga jamak taksir. Nah, ini bertanwin. Itu jamaknya. Para ustaz. Kalau guru? Mudal. Apa? Mudaris. Mudaris. Jamaknya? Mudarisun. Iya. Berarti apa? Al-mudar. Al-mudarisun. Al-mudarisun. Iya. Mudarrisun. Ya. Nah ini. Coba masukkan kalimat lagi. A'tonahal. Al-mudarrisun. Kenapa pakai al baca lagi? Karena sudah dibaca alif lamnya. A'tonahal mudarrisun. A'tonahal mudarrisun. Iya. Nah itu dia. Nah ini perlu apa? Perlu pembiasaannya. Melatih ya. Iya. Melatih untuk pengucapan ini dan sekaligus melatih bikin kalimat. Ya. Itulah bahasa bagusnya, bahasa sesuai dengan kaedahnya. Nah. Taib. Ahsanti, barakallahu fiik. Afwan, mau tanya untuk yang asmaul af'al untuk isim fi'il. Ya, ada terputus. Tapi masya Allah terputus, semua Abdurrahman. Kami tidak bisa mengambil faedah pertanyaannya saja. Mungkin bisa menghubungi kembali Mu Abdurrahman, tapi jazakillah khair atas interaksinya, dan alhamdulillah telah bisa menjawab dan cukup memahami dari kalimat Atta. Untuk pertanyaannya selanjutnya silahkan dikomunikasikan kembali di 021-823-6543. Kami berikan satu kesempatan terakhir mungkin insyaAllah ya, di kesempatan malam ini terkait dengan kalimat Atta, kita berikan kesempatan yang berikutnya di belakang Mu Abdurrahman. Baik, silahkan. Halo. Iya, sudah masuk. Tapi tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Baik, masya Allah. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Ummu Abdullah. Oh ya, silakan, silakan Um. Ya, mau mencoba bikin kalimat ya, silakan. Ya, nanti coba kita lihat kalimatnya apakah sahih ya atau salah. Kalau salah kita benarkan. Ya. Man atau kuna aklaman aklama. Nah, sekarang coba apa? Saya minta maf'ul pertamanya adalah orang ketiga ya. Kalau tadi kan rata-rata orang berapa? Orang yang pertama. Kedua ya. Kedua, ya. Orang kedua, man a'taka, man a'takum, man a'takunna, kan gitu. Nah, ya. Sekarang coba bikin kalimat yang maf'ul pertamanya adalah orang ketiga. Dia laki-laki, dia perempuan, mereka laki-laki, mereka perempuan. Nah, ini perlu juga untuk melatih. Ya. Man a'taki. Nah. Kalau man a'taki itu masih orang kedua itu. Orang kedua ya, Sari. Iya, saya minta orang ketiga. Ketiga ya. Itu jadinya. Ya. Mereka, dia, kan? Iya. Kan gitu, siapa yang memberi dia atau siapa yang memberinya? Man a'tahu, Ustaz. Iya. Baik, man a'tahu. Man a'tahu al-qalama. Al-qalama, iya. Baik, man a'tahu al-qalama, apa artinya? Siapa yang memberinya pena? Ya. Nah, siapa yang memberinya pena? Nya itu maksudnya seseorang ya. Iya, ya. yang kita maksud orang tertentu. Ya, siapa memberinya atau siapa memberi dia, kan itu? Siapa memberi dia pena? Pena. Ya. Taib. Jawabnya apa? Laki-laki itu. Laki-laki itu. Iya. A'tahu. Rajulu. A'tahu rajulu. Mana maf'ul pertama? Hu. A'tahu. Maf'ul pertama, maf'ul keduanya? A'tahu. Kan kolam itu hu juga kan? Yang gimana ya, itu? Iya. Atahu. Nah, ini enggak bisa atahu hu. Iya kan? Enggak bisa atahu hu. Nah, di sini menggunakan dhamir munfasil, fa'ilnya dulu kan. Fa'ilnya dulu kan apa? Ya. Set daripada maf'ul keduanya. Jadi a'tahu ar-rajulu iyyahu. Oh iya. Nah ini kaidah ya. A'tahu ar-rajulu iyyahu. Iyyahu itu adalah kembali kepada al-qalam ya kan? Iya, karena enggak bisa a'tahuhu. A'tahuhu ar-rajulu. Iya. Paham ini? Iya, Ustaz. Iya. Jadi objek keduanya menggunakan dhamir munfasil, tidak bisa dhamir muttasil, karena sama-sama dhamirnya sama. Jadi a'tahu, a'tahu fa'ilnya dulu kan, a'tahu rajulu iyyahu. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau ini mereka man a'tahum, man a'tahum, iya. Terus as-sayyarata, man a'tahum as-sayyarata, as-sayyarata, as-sayyarata, bentuk jamak atau mufrad? Jamak. Berarti ya, man a'tahum as-sayyarati. Jamak mana salim kan? Maf'ulnya. Iya. Iya. Tanda nasabnya kasrah kan? Nah, jawabnya apa? A'tahumul abuhum. Ini a'tahum atau a'tahunna? A'tahum. A'tahum. A'tahumul ab. Bapaknya, bapak mereka abuhum. Ah. Al-ab, jadi abuhum. Jadi a'tahum abuhum. Ah. Abuhum. Terus maf'ulnya mana? Kedua. As-sayyarati. Nah. As-sayyarati. Berarti apa? Pakai dhamir munfasil. A'tahum abuhum iyyaha. Iyyaha. Iya. A'tahum abuhum iyyaha. Iya. Enggak bisa a'tahum ha. Enggak bisa a'tahum ha. A'tahum iyyaha. Iya. Iya. Nah, ini terkait dengan apa? Dhamir yang sama ya, yaitu dhamir ghaib. Taib. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Bu Abdillah yang kedua kali mencoba dan membuat kalimat barakallahu fik. Nah, itu masuk dalam hal apa? Manakala dhamir muttasil tidak bisa menggunakan dhamir muttasil, maka gunakanlah dhamir munfasil. Munfasil. Iya. Tapi kalau selagi bisa gunakan dhamir muttasil, maka tidak diboleh menggunakan dhamir munfasil. Baik, Ustaz, kita angkat beberapa pertanyaan. Iya. Tep, pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kalimat a'tah, bagaimana membentuk kalimat fi'il amarnya? Jazakallahu khair. Iya. Dan ada dua yang pendengar lain, untuk jamak ketika fi'il amarnya bagaimana? Iya. A'ta yu'ti. Iya. Jadi sama dengan fi'il yang lain, bahwa bahwa fi'il amar itu dari fi'il mudhari. Itu kuncinya, dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari. A'ta itu timbangan af'ala. Kita harus tahu polanya. Itu timbangan af'ala. Jadi a'ta. Itu timbangan af'ala. Apa fa'il fi'il mudhari af'ala? Yuf'ilu. Kalau anta, tuf'ilu. Iya. Tuf'ilu. Nah, akrama yukrimu. Kita ambil contoh, akrama yukrimu. Nah, bagaimana caranya? Ini sukunkan di akhir karena fi'il sahih. Ini pola ya. Kemudian dibuang huruf mudhara'anya. Kemudian kembalikan hamzah qata'nya pada fi'il madhi. Jadi af'il. Ya, af'il. Jadi akrama yukrimu akrim. Jadi a'ta yu'ti. Fi'il mudhara'nya tu'ti. Tu'ti. Tu'ti. Nah, bagaimana? Buang huruf mudhara'anya. Tidak bisa dibaca karena huruf keduanya bersukun. Kembalikan hamzanya. A'ti. Kemudian di sini huruf akhirnya huruf illat. Nah, huruf illat. Huruf illat. Fi'il amarnya apa? Dibuang huruf illatnya. Tanda mabdinya dibuang huruf illatnya. Jadi a'ti. Tanpa ada ya a'ti. Nah, itu cara fi'il amar. atiyah hasb wa illah. Jadi semua fi'il fi'il mu'tal akhir ketika amarnya dibuang huruf illatnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Ya, jamak. Iya. Nah, ini masuk waw. Masuk waw. Ini termasuk apa? Kembali kepada fi'il mudhari'nya. Tu'ti. Ini fi'il mudhari', ya. Kemudian masukkan apa? Waw. Ini termasuk af'al khamsah. Masuk waw, masuk nun. Ya. Waw dan nun. Jadi apa? Kenapa? Tu'tiyuna, kan gitu. Tukrimuna. Kita ambil contoh fi'il sahih dulu, biar jelas ini. Tukrimuna, kan gitu. Tukrimuna. Tukrimuna. Sebelum waw, baris dhamma. Baris apa? Baris dhamma, kan? Berarti tu'tiyuna, kan gitu. Tu'tiyuna. Tu'tiyuna. Ini asalnya. Saya ambil asal dulu. Ini berat. Ya, itu beratnya. Maka dibuang. Ianya. Kena huruf ilat ke uang wakas lima qablah. Itu dibuang huruf ilatnya. Jadi apa? Hasilnya apa? Tu'tiuna. Kan gitu. Tu'tiuna. Lebih berat lagi. Tu'tiuna. Lebih berat lagi. Maka huruf ya, yaitu harakat ya dhamma itu tungkal ila ta. Nah, jadi tu'tuna. Tu'tun. Nah, tu'tuna. Ini. Nah, tinggal fi'il amarnya, gampang sekali. Karena dari fi'il mudhari, nah, buang huruf mudhara'nya. Enggak bisa dibaca, masukkan kembali hamzah qata'nya. Kemudian ini fi'il apa? Af'al khamsah, dibuang nun. Nah. Hasfun nun namanya. A'tu. Itu dia amarnya. A'tu. Ya. Beri mereka. Berilah oleh kalian. A'tuhum. A'tuhum. Ya. Berilah oleh kalian. Jadi a'tu. Asal a'tiu kan gitu. A'tiu. Ya. Alhamdulillah ini ada merupakan jawaban bagi pendengar yang bertanya fi'il apa daripada. Jadi yang penting tahu proses apa fi'il apanya fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari'nya. Itu kunci di fi'il mudhari'. Iya. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya pada kalimat Muhammadan Rasulullah. Ya. Kemudian ada kalimat Muhammadar, bagaimana membaca yang tepat ketika dua kalimat ini digabung? Muhammadan Rasulullah atau Muhammadar Rasulullah? Iya. Itu kembali kepada apakah Al-Quran ya. Kalau Al-Quran dibacalah dengan apa? Sesuai dengan kaidah tajwid yaitu idgham bila gunnah. Ya, kan? Ya kalau bahasa itu ya boleh dibaca tidak tanpa idgham. Iya. Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau dia Al-Quran, sesuai dengan waratil Al-Quran tartila. Ya. Tapi kalau dia bukan Al-Quran, ya, boleh dibaca tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan idgham bila gunanya, tanpa guna. Apalagi untuk berbahasa, enggak ada gunanya. Tapi kalau Al-Quran, mesti. Kalau dia guna, baca guna. Ya. Jazakumullah khair. Satu pertanyaan terakhir kami angkat dari pendengar kita. Kalimat Abbas solat fajar di masjid. Bagaimana pengucapan tata bahasa Arab yang benar, Ustaz? Abbas salat fajar di masjid. Iya. Abbas yusalli. Abbasun yusalli al-fajra fil masjid. Ya. Fil masjid. Yusalli al-fajra. Yusalli al-fajra. Jadi ya-nya ya-nya kan bersukun tuh yusalli kan, tapi itu tidak dilemahkan. Asal yusalliu, ya. Okay. Ya, tapi ianya tidak dibaca dhamma. Kenapa? Lisiqal. Ya, jadi baca yusalli. Jadi masuk kepada dalam yusallil bukan berarti di ujungnya tidak ada ya, tetap ada ya. Abbasun yusallil fajra. Tidak ada yang muskilah di situ. Ya. Abbasun. Yusalli al-fajra fil masjidi. Fil masjidi. Ya. Fil masjidi. Yusalfa sama nih fil masjidi. Walaupun ada ya bersukun kan? Ya, fil masjidi. Dibaca fil masjid seolah-olah tidak ada ya kan gitu. Begitu juga yusalli al-fajra. Jadi seolah-olah ketika nuturnya seolah-olah ya-nya tidak ada, tapi ya-nya ada. Ya. Jadi bukan dibaca yusallil, enggak. Bukan berarti apa? Karena bertemu dua sukun lalu ini dibuang, tidak. Ya, enggak berlaku itu. Iya. Jazakallah khairan atas penjelasan yang bertanya dalam bentuk fi'il mudhari' yang dicontohkan dan itu sudah Ustaz, semoga ini bisa memberikan jawaban yang jelas bagi antum. Barakallahu fik. Dan mungkin cukup di sini saja kita. Baik, ya. Jazakumullah khairan jazak atas perhatian antum. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi